Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat As-Sajdah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, tentu tidak sama. "Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa." Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Wa amal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar, adapun orang-orang fasik maka tempat mereka, kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, uaidu fiha, mereka dikembalikan dalam neraka. Wa qila lahum dzuku adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun, maka dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kalian dahulu mendustakannya. Ya, dengan sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mukminan kaman kana fasikon. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Ya, sama dengan orang fasik. Kata Allah, la yastawun, tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, tentunya sebelumnya Allah menyebutkan tentang bagaimana orang yang beriman mendapatkan surga dan bagaimana penghuni neraka mendapatkan adab, orang kafir mendapatkan adab, maka tentu berbeda, ya. Tentu berbeda antara orang mukmin dengan orang fasik. Fasik di sini kefasikan secara bahasa, ya. Al-fusuq artinya al-khuruj, ya. Al-fusuq sama dengan al-khuruj, ya. Al-khuruj ani ta'ah. Itu keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan, ya. Dan dia bisa bersifat umum, umum mencakup segala maksiat, terutama dosa-dosa besar, disebut dengan kefasikan. Tetapi kefasikan di sini yang dimaksud adalah kekufuran. Kefasikan di sini, ya, maksudnya adalah kekufuran. Itu seperti apa namanya fasikon, maksudnya kafiron. Dari mana kita menafsirkan fasik kafir? Berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, Allah mengadakan perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir, dan demikian juga nanti ayat setelahnya di mana Allah mengadakan perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir. Ya. Apakah sama antara orang beriman dan orang kafir? La yastawun, jawabannya tentu tidak sama dan tidak mungkin tergambarkan akan sama. La yutawaham, kata Al-Alusi, la yutawaham, tidak mungkin terbayangkan sama antara orang beriman dengan orang fasik. Ya. Tidak sama, di dunia tidak sama, apalagi di akhirat. Setelah itu Allah jelaskan, amal ladzina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bimakanu ya'malu. Adapun orang-orang yang beriman, sini beriman dan beramal soleh, beriman, beramal soleh, bagi mereka jannatul ma'wa, bagi mereka surga. Al-ma'wa, ya, kalau bahasa kita adalah tempat tinggal, ya, tempat bernaung, ya, tempat bernaung, ya. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mengatakan jannatul ma'wa, karena surga, ya, adalah tempat bernaung yang hakiki, tempat bernaung yang hakiki. Adapun dunia, semuanya fana, ya. Semuanya fana, sirna. Oleh karena dikatakan jannatul ma'wa, jelas bahwasanya mereka akan tinggal di surga, tapi dikhususkan penyebutan al-ma'wa, jannatul ma'wa, surga tempat tinggal, tempat bernaung, tempat tinggal, karena dialah tempat tinggal yang sesungguhnya. Nuzulan bimakanu ya'malun, nuzulan, di antara tafsiran maksudnya adalah sawaban, ya. Sawaban, yaitu pahala sebagai ganjaran, ya, Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan di dunia berdasarkan amalan mereka. Berdasarkan amalan mereka. Jadi di sini namanya bahasa babiyah ya. Sebab mereka beramal ketika di dunia. Oleh karenanya masuk surga harus beramal. Makanya sini Allah mengatakan amaladina amanu wa amilu salihat. Orang beriman dan beramal saleh harus beramal. Kemudian Allah tekankan lagi, surga mereka dapatkan apa? Dengan beramal. Maka surga bukan dia dapatkan dengan hanya berangan-angan, impian, tidak, harus beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amal ladzina fasaqu fama wa humun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang fasik, fasik sini kita bilang tadi orang kafir, adapun orang-orang kafir, fama'wahumun nar, tempat bernaungnya adalah neraka. Tempat bernaung adalah neraka. Sama neraka juga disebut oleh Allah dengan ma'wa, ya. Ma'wa. Ma'wa itu asalnya tempat bernaung, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka a'ilan wajadaka yatiman fa'awa," ya. Ya. "Alam yajidika yatiman fa'awa," kata Allah, "bukankah Allah mendapati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yatim, fa'awa, maka Allah menaungimu, mengayomimu." Jadi ma'wa adalah tempat untuk diayomi, ya. Jadi tempat bernaung. Allah menamakan neraka dengan tempat bernaung padahal tempat siksaan. Ini kata para ulama sebagai bentuk ejekan. Sebagai bentuk ejekan terhadap mereka. Terhadap mereka. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum binnar. Fabashshirhum bi'adzabin alim," misalnya. Seperti dalam ayat yang lain, ya. Kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim," misalnya. Fabashshir, ya, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Bisyarah asalnya adalah kabar gembira. Ini hanyalah bentuk ejekan kepada mereka. Intinya Allah mengejek mereka, tempat kalian bernaung, ya, dan menetap abadi, kekal selama-lamanya inilah tempat tinggal kalian hakiki. Kalian di dunia yang tempat tinggal kalian penuh dengan kemewahan itu akan sirna oleh orang kafir. Tempat kalian sungguhnya adalah ma'wahumun nar. Tempat kalian ma'wa adalah neraka jahannam, ya. Kemudian kullama aradu, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, ya, u'idu fiha, ya, setiap kali hendak keluar dikembalikan kepada neraka, dikembalikan ke neraka. Kenapa mereka hendak keluar, ya? Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir, disebutkan oleh Al-Alusi, disebutkan juga oleh Al-Qurtubi dalam tafsir surat Al-Hajj, karena ada ayat yang mirip dengan ini dalam surat Al-Hajj. Intinya, kenapa mereka seperti ini? Maksudnya, yang pertama, mereka disiksa, ya. Jadi gejolak api neraka mengangkat mereka. Mereka hingga ke bagian atas, ke penghujung neraka. Penghujung atas neraka. Dan jadi mereka dibakar sampai badan mereka digejolak oleh api sampai di ujung. Kemudian mereka ingin keluar. Ketika mereka ingin keluar dari mereka, mungkin ingin loncat, wallah alam seperti apa. Ini tafsiran para ulama, mereka dikembalikan lagi ke bawah, jatuh lagi. Seperti itu. Nanti mereka dipanggang sampai terbakar oleh api, dibawa oleh api neraka sampai apinya begitu kuat sampai badan mereka bisa diterbangkan oleh api tersebut. Ketika sampai di ujung, mereka jatuhkan lagi. Ini salah satu tafsiran. Sehingga setiap kali mereka hendak keluar, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Ya. Pendapat lain mengatakan mereka, sebagian mereka kabur. Mereka lari. Lari dari api. Hingga ya, menuju pintu neraka. Ya, sebagian ulama mengatakan Allah mengajak mereka dengan pintu neraka, jadi mereka terbakar, sambil terbakar mereka lari. Pintu neraka dibuka ya, untuk ngajak mereka. Mereka sudah menuju sambil keluar, ternyata tertutup lagi, dikembalikan lagi ke belakang. Demikian, disiksa terus, tiada henti-hentinya. Ya. Kata Allah, ma hum bikharijina minan nar. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahannam kekal abadi karena mereka kafir. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, rasakanlah dzuku. Ya. Dzuku, rasakanlah azaban nar, azab neraka. Yang ketika kalian di dunia kalian mendustakan azab tersebut, azab neraka. Perhatikan di sini, kenapa Allah mengulangi perkataan neraka? Harusnya cuma dhamir aja. Perhatikan di sini, fama huwa humun nar. Adapun orang kafir fasik, maka tempat kembali adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha. Di sini Allah menggunakan kata dhamir, kata ganti ha. Setiap kali mereka hendak kembali kepada neraka, uidu fiha, dikembalikan lagi kepada, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, ha ini kembali kepada neraka, uidu fiha, dikembalikan lagi kepada neraka. Tetapi ketika bicara dengan azab, Allah mengulangi nar. Semestinya cukup wa qila lahum dzuku adzabaha. Tetapi kenapa Allah mengulangi nar, api? Harusnya cukup Allah mengatakan rasakanlah azabnya. Tetapi Allah tidak mengatakannya, Allah mengatakan azab neraka. Supaya apa? Supaya semakin pedih siksaan yang mereka rasakan, karena Allah sedang membayangkan tentang dahsyatnya neraka, ya. Ya, diulang penyebutan neraka agar semakin jelas dahsyatnya. Baik, tolong dihapus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, ya, minal adzabil adna. Kami akan buat mereka merasakan sebagian azab yang dekat, dunal adzabil akbar, bukan azab yang besar, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Apa yang dimaksud dengan azab yang dekat ini? Ya, maka kata Allah, kami akan merasakan sebagian azab yang dekat. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan di sini Allah membedakan antara azab yang dekat dengan azab yang akbar. Azab yang akbar, semua orang sepakat maksudnya adalah azab neraka jahannam. Ya. Adapun azabul adna, apa maksudnya? Ya. Ada yang mengatakan azab di dunia, ya, dan itu azab yang dekat, di antaranya azab tersiksa di dunia, di antaranya azab dalam alam barzakh, semuanya azab yang segera, dekat, sebentar lagi dirasakan. Ya. Di antaranya seperti kekalahan orang-orang musyrikin, seperti dalam perang Badar, ya, dalam kemudian Fathu Makkah, ya, di mana mereka terkalahkan, terhinakan, ya. Kata Allah, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, ya. Yang terbunuh dari mereka dalam perang Badar, maka sudah selesai. Yang tidak terbunuh, yang selamat, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, dan ada di antara mereka yang sadar, ya. Ini maksudnya, ini dalil bahwasanya ada azab al-akbar, azab yang besar, yaitu azab neraka jahannam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Yang lebih zalim. dari orang yang dibacakan ayat-ayat Allah kemudian berpaling darinya. Dibacakan ayat-ayat Allah lalu berpaling. Subhanallah. Perhatikan di sini. Thumma, kemudian dia berpaling. Dia dibacakan, dia dengar. Ini parah. Jadi bukan sekedar kafir, tapi kafir yang sudah ditegakkan hujah. Ya. Sudah dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tahu bahasa Arab, orang musyrikin Arab, mereka ngerti bahasa Arab. Ya, kemudian mereka pakar bahasa Arab, sudah dibacakan, mereka dengar ayat-ayat berulang-ulang. Dzukira bi ayati rabbi, diingatkan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka berpaling, thumma aradu anha, kemudian mereka berpaling meninggalkan. Ini lebih zalim, tidak lebih zalim dari mereka. Jadi bukan sekedar, jadi maksudnya ini bukan sekedar kafir biasa ya. Bukan sekedar kafir biasa. Tapi kafir yang mengerti ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah bahkan dibacakan kepadanya, lantas dia berpaling, lantas dia berpaling. Jadi tentu semua orang kafir zalim, semua orang musyrik zalim, tetapi Allah sedang berbicara tentang jenis kesyirikan yang spesial, yang ngerti ayat-ayat Allah dibacakan kemudian nekat berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun, kata Allah, sungguh kami akan membalas orang-orang yang pendosa. Sungguh kami akan membalas, ya, menyiksa orang-orang yang berdosa. Ya. Di sini mujrimin umum, yang mujrimin, kata sebagian ahli tafsir, kalau orang berdosa saja dibalas, bagaimana lagi dengan yang seperti begini dosanya? Kalau orang berdosa dibalas, diazab, ya, bagaimana lagi dengan yang seperti ini? Yang ngerti ayat-ayat Allah kemudian malah berpaling. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musa al-kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, ya, Taurat, "fala takum fi miryatin min liqa'i." Dan jangan kau ragu, ya. Dan kamu ragu tentang pertemuannya, terhadap pertemuannya. "Wa ja'alnahu hudal li bani Israil," dan kami jadikan dia sebagai petunjuk, yaitu Alkitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel, Taurat. "Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrin lama sabar," kami jadikan dari kalangan Bani Israel imam-imam, ya, kami jadikan bagi mereka imam-imam yang memberi petunjuk, "bi amrina," dengan perintah kami, "lama sabaru," tatkala mereka bersabar, "wa kanu bi ayatina yuqinun," dan sungguhnya mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil." Perhatikan kata Allah sini, sungguh kami telah berikan Musa al-kitab, Taurat maksudnya. Nah, kami berikan Musa alaihissalam Taurat, "fala takun fi miryatin min liqa'ih," maka janganlah engkau ragu tentang pertemuannya atau tentang bertemu dengannya. Di sini para ulama khilaf atau ada beberapa pendapat tentang apa maksudnya min liqa'ihi, itu maksudnya apa, bertemu dengannya. Ada beberapa pendapat. Apa maksudnya nya di sini, liqa'ihi, ini maksudnya apa? Jangan kau ragu tentang bertemu dengannya. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu kau akan bertemu dengan Musa. bertemu dengan Musa alaihissalam. Yaitu nya di situ maksudnya Musa alaihissalam. Dan Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketemu di Isra Mi'raj. Nabi ketemu ya. Nabi Musa ya. Kemudian bahkan Nabi Musa kasih masukan kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, jangan kau ragu tentang pertemuan Musa dengan Taurat. Yaitu benar-benar Musa dapat Taurat. Ya. Benar-benar Musa diberikan oleh Allah dengan Taurat. Ya. Oleh karenanya, engkau juga benar-benar mendapat Al-Quran. Ya. Kata sebagian ulama, maksudnya Allah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau ragu, benar-benar kau dapat Al-Quran, maka ini peringatan bagi umatmu, jangan ragu. Jadi Muhammad SAW mendapatkan Alkitab, yaitu Al-Quran, bukanlah hal yang baru. Sungguh telah diberikan nabi-nabi sebelumnya tentang Alkitab, di antaranya Musa. Nah, kalau Musa benar-benar, wahai terutama orang Yahudi, kalian meyakini Musa benar-benar dapat Taurat, maka Muhammad juga benar-benar dia mendapatkan Alkitab, Al-Quran. Ini di antara tafsiran. Ada yang mengatakan juga, maksudnya jangan kau ragu bahwasanya engkau ya akan mendapat ujian sebagaimana Musa bertemu dengan ujian. Bertemu dengan ujian. Ujian-ujian dalam berdakwah. Ya. Ini pendapat ya. Jadi seakan-akan tasliyah bagi Nabi, wahai Rasulullah, sabar, kau diuji, didustakan atau kau di apa ditentang, ingatlah Musa juga demikian. Ini adalah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata bahasa Arab namanya tasliyah. Hiburan bagi Nabi. Pelipur lara ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tafsiran ya, yaitu jangan kau khawatir bagaimana Musa, jangan kau khawatir Musa ya apa namanya akhirnya menang ya atas Fir'aun, maka engkau pun demikian, maka engkau wahai Muhammad, engkau pun demikian, engkau pun demikian, meskipun sekarang kau kelihatannya ditekan atau diganggu oleh orang musyrikin, namun suatu saat kau akan menang. Ingat, suatu saat kau akan menang. Ya, ingat ini kita bicara surat As-Sajdah, ya, surat Makkiyah. Jadi nuansanya masih berbicara tentang orang-orang di zaman Mekah yang di mana Abu Jahal yang berkuasa. Tapi Allah kasih hiburan kepada Nabi. Jangan khawatir Muhammad. Sebagaimana Musa akhirnya menang, kau pun akan demikian. Ini juga hiburan, tasliyah, pelipur lara bagi Nabi SAW. Dengan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah, waja'alna minhum waja'alnahu hudal li bani Israil. Kami jadikan Alkitab. Hu di sini Alkitab atau Taurat maksudnya. Taurat hudan petunjuk bagi bani Israil, bagi bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru, ya. Lalu kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Lama sabaru tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, di sini Allah jelaskan bahwasanya di antara pengikut Nabi Musa alaihissalam ada para a'immah dari Bani Israel. Siapa a'immah di sini? Maksudnya ada dua pendapat. Tadi mengatakan a'immah maksudnya para nabi-nabi. Ya, karena nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam semuanya kembali mengikuti syariat Taurat. Mengikuti syariat Taurat. Ya. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan syariat baru lalu Injil. Adapun antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, semua syariatnya kembali kepada Taurat. Bahkan Nabi Daud alaihissalam pun dia hanya diberikan semacam zikir-zikir. Adapun syariat kembali kepada syariat Taurat. Makanya firman Allah, waja'alna minhum a'immatan, kami jadikan di antara Bani Israel a'immah, ada yang mengartikan ambiya, para nabi-nabi. Yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, itu wahyu dari kami, lama sabaru tatkala mereka bersabar. Tafsiran kedua, wa ja'alna min ma'imatan yahduna, kami jadikan di antara mereka ada imam-imam, yaitu Bani Israel, orang-orang soleh, para duat, para imam-imam yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian Bani Israel yang mungkin membangkang, yang mungkin biadab, yang kurang ajar. Di antara mereka ada yang orang-orang soleh, a'immatan yahduna bi amrina, dari umat Nabi Musa, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami yang ada dalam Taurat. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat kami. Di sini para ulama mengatakan mereka menjadi imam karena dua sebab, sabar dan yakin. Oleh karenanya perkataan masyhur dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bi sabril wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka diraihlah kepemimpinan dalam agama, ya. Kalau mau jadi pemimpin dalam agama harus sabar dan yakin. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi pemimpin abal-abal, ya. Pemimpin apa? Abal-abal. Jadi pemimpin agama, menjadi orang yang benar-benar jadi rujukan dalam agama, dia harus sabar dan yakin. Sabar dalam kehidupan, sabar dalam gangguan, sabar dalam celotehan orang-orang yang tidak suka, kemudian dia yakin dengan apa yang dia sampaikan. Makinlah dua syarat seorang meraih kepemimpinan dalam agama, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah berdasarkan ayat ini, bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din, dengan kesabaran keyakinan maka diraih kepemimpinan dalam agama. Kemudian Allah berfirman, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi ikhtalifun, sungguhnya Rabbmu dialah yang memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan, ya, ada perkara-perkara yang diperselisihkan di antara Bani Israel atau antara Bani Israel dengan musuh mereka, maka sungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka kapan, pada hari kiamat, ya. Allah memberi keputusan kepada mereka pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Setelah itu Allah kembali setelah menceritakan kisah Nabi Musa, Allah kembali menyindir atau menyinggung orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, yamshuna fi masakinihim, sementara mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika la ayatin afala yasmaun, sungguh yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, apakah mereka tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan. Perhatikan di sini, ya. Kata Allah, awalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayat afala yasma'un. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mendapat petunjuk dengan apa yang terjadi pada min qablihim, orang sebelum mereka, minal qurun, generasi-generasi, maksudnya apa, kaum Samud, ya, kaum Ad sebelumnya, kaum apa? Kaum Ad. Ya. Kemudian juga apa namanya? Al-Ahqaf, ya. Ya, Al-Ahqaf sama kaum Ad juga, ya. Semuanya ini lokasi-lokasi ini ma'ruf bagi mereka, ya. Mereka tahu orang-orang Arab karena kaum Samud, kaum Ad adalah kabilah Arab, dari kabilah Arab, ya. Ya. Yamshuna fi masakinihim. Mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Mereka berjalan di lokasi-lokasi tempat tinggal mereka. Maksud mereka berjalan di sini ada dua pendapat. Mereka berjalan, ada yang mengatakan dua pendapat. Pertama, mereka di sini adalah mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan ini banyak para ahli tafsir membawakan pada mana ini, Quraisy. Yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka berjalan melihat langsung bagaimana lokasi kaum Samud. Sampai sekarang masih ada tentunya di Arab Saudi, di kota Al-Ula. Ya, saya juga kesan dua kali, bisa lihat bagaimana lokasi mereka. Bukankah sebagai pelajaran, bukankah kalian pernah mendengar tentang mereka? Kaum yang hebat tiba-tiba Allah binasakan. Dengan suara yang keras mereka pun tewas. Tidak kalian pernah tahu? Kalian, apakah tidak memberi petunjuk kepada kalian untuk beriman kepada Nabi SAW? Mereka juga berjalan mungkin kepada kaum Ad, ya, Al-Ahqaf dan yang lainnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka di sini maksudnya adalah kaum-kaum yang dibinasakan tersebut. Maksudnya yaitu mereka diazab dalam kondisi mereka lalai. Mereka lalai. Sedang jalan-jalan, berjalan-jalan di tempat tinggal mereka. Tiba-tiba datang azab. Ya. Ya. Mereka tidak persiapan, bahkan mereka sombong, mereka angkuh, baik kaum Tsamud, kaum A tiba-tiba datang siksaan, kaum A tiba-tiba datang angin yang menghantam mereka, kaum Tsamud tiba-tiba ada gempa dan ada suara yang hancurkan mereka. Jadi Allah telah binasakan mereka, dan kalian orang kafir Quraisy, kalian tahu lokasi-lokasi mereka. Awalam yahdilahum, tidakkah ini beri petunjuk kepada kalian untuk sadar dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fi dzalika la ayat. Yang demikian itu ada tanda-tanda, tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi kalau mereka tahu kisah kaum Tsamud, kaum Ad. Karena binasanya mereka tidak wajar. Binasanya mereka tidak wajar. Dan salah satu, sebagian ulama mengatakan ini mukjizat kepada para anbiya. Karena lihat kaum Ad, binasanya tidak wajar. Bagaimana angin, kalau orang gempa, oke. Okay. Kalau orang kejatuhan angin, oke. Okay. Tapi ini angin bawa 8 hari, ya. Atau 7 malam atau 8 hari, ini tidak wajar. Ini sebenarnya mereka tahu berita tentang itu. Ini berarti, ini dari Tuhan. Ini Allah menyiksa mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman kepada nabi mereka. Sama kaum Tsamud, tiba-tiba ada suara yang tidak ada orang meninggal karena dengar suara. Sampai sekarang kita belum pernah dengar. Tiba-tiba suara bikin mereka meninggal, enggak ada. Tapi ini pernah suatu kaum dihabisi oleh Allah dengan suara yang sangat kencang buat mereka mati. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya Allah sebutkan lagi agar mereka berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat, tidaklah mereka memperhatikan bagaimana kami menggiring awan, ya, kami giring awan yang mengandung air, ya, ke bumi yang tandus. Yang dimaksud dengan ardil juruz, al-juruz itu benar-benar tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Fanukhriju bihi zar'an, setelah kami turunkan air, tiba-tiba tanah yang tandus tersebut mengeluarkan tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum, yang ternyata mereka bisa makan dari tumbuhan tersebut, anfusuhum, dan juga binatang ternak mereka bisa makan dari tumbuhan tersebut. Afala yubsirun, tidak akan mereka melihat ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka tidak beriman? Ya. Ini tanda bahwasanya mereka, Nabi itu hak, hari kebangkitan itu hak, bagaimana bumi yang tandus kemudian bisa bisa tumbuh kembali. Kemudian di akhir-akhir ayat kata Allah, وَيَقُولُونَ مَتَ هَذَا الْفَتْوَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berkata, مَتَ هَذَا الْفَتْهُ, kapan? Ya. Bila datang kemenangan kalian, kapan keputusan kita? Al-Fatuh di sini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan, kapan keputusan antara kita dengan kalian, wahai Muhammad? Atau kapan janji kalian bahwa kami akan masuk neraka? Mana, kapan? Atau kapan kalian bilang katanya mau menang lawan kami? Kapan? Jadi mereka sesumbar. Wa yaquluna mata hadzal fathu? Kapan tiba ini semua? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar wahai orang yang beriman. Kata Allah, "Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum." Katakanlah bahwasanya hari al-fathu, hari kemenangan tersebut, tidak bermanfaat lagi orang-orang kafir tentang iman mereka. Kalau mereka beriman, tidak bermanfaat. Walahum yunzurun, dan mereka tidak akan ditunda-tunda. Ya, ini yang menguatkan bahwasanya al-fatu di sini maksudnya hari kiamat, ya. Hari kiamat, hari mereka diazab, ya. Ketika datang hari tersebut, tidak lagi bermanfaat iman mereka, dan mereka akan diazab dan tidak ditunda-tunda lagi. Ya. Kemudian fa'arid anhum muntazir, innahum muntazirun, dan berpalinglah engkau dari mereka. Maksudnya buat apa kau berdebat dengan mereka, ya Rasulullah? Sungguhnya mereka tidak akan beriman. Berpalinglah dari mereka, tidak manfaat. Ya, wantazir, dan tunggulah, tunggulah bagaimana azab akan datang kepada mereka. Apakah azab di dunia berupa peperangan melawan mereka dan mereka akhirnya tewas, atau mereka akan diazab di hari akhirat kelak? Innahum muntazirun, sungguhnya mereka juga sedang menanti. Ada dua, apa maksudnya mereka sedang menanti? Ada yang mengatakan mereka sedang menanti, maksudnya adalah mereka menanti kebinasaan yang menimpa kaum muslimin, menimpa Rasulullah dan para sahabatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, artinya mereka juga menanti azab. Menanti azab maksudnya apa? Kondisi mereka yang mereka cuek, cuek bebek, tidak peduli dengan nasihat Nabi, sungguhnya mereka sedang menunggu azab. Akan datang ajal mereka dan mereka akan diazab. Meskipun niat mereka tidak menunggu, tetapi Allah menjelaskan hakikat mereka sekarang sedang menunggu azab. Ya. Saya ulangi, ada dua pendapat tentang innahum muntazirun, mereka juga menanti. Ada yang mengatakan mereka menanti kebinasaan kaum muslimin, hancurnya kaum muslimin. Yang kedua, meskipun mereka tidak lisan mereka tidak berucap, hati mereka tidak berniat, tetapi kondisi mereka menunjukkan mereka sedang menanti azab yang akan datang kepada mereka. Karena begitu mereka ajal mereka tiba, mereka akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian faedah yang bisa kita ambilkan dari surat As-Sajdah. Wallahu alam bisawab, ini saja yang bisa sampaikan kepada para pemirsa Raja, Raja TV maupun Radio Raja. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.